Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah amma ba'du. Ibu sehat. Alhamdulillah tema kita masih tentang bahaya maksiat. Ini maksiat salah satu perbuatan yang bikin hati kita rusak. Sebab sekarang di sekeliling kita maksiat gak pernah berhenti. Yang muda banyak maksiat, yang tua banyak maksiat. Sekarang keluar rumah kita udah banyak maksiat. Bagaimana cara kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah? Tidak lain adalah kita berzikir ingat kepada Allah. Sebab kalau orang sudah ingat kepada Allah, segala perbuatan yang jelek akan ditinggalkan. Sekarang kita lihat maksiat merajalela di mana-mana, Bu. Yang anak muda kumpul rombongan cewek ABG namanya cabe-cabean. Yang laki kumpul namanya terong-terongan. Bu, lihat sekarang dia naik motor berdua pacaran di atas motor jadi. Kumpul di bawah puunan. Mulutnya ngomong, tangannya piknik. Kalau udah berdua begitu setan yang ketiga nggodain. Wow, setan yang gak tanggung-tanggung yang godain. Setan uka-uka. Itu setan uka-uka bahaya kalau kena bisikin. Uka aju. Uka nana. Ya Allah, ini yang ngeri kita, Bu. Sekarang maksiat merajalela. Ini di Indonesia, lihat musibah kenapa banyak. Apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Apakah hukuman? Tinggal kita ngeraba. Makanya yang disebut ujian itu apa? Ujian diberikan buat orang yang baik-baik. Itu namanya ujian. Kalau teguran itu satu peristiwa, satu peringatan buat orang yang setengah baik. Setengah baik. Ngaji rajin, nyolong rajin. Ini setengah baik nih. Ya. Kalau sudah hukuman, azab ini yang kita ngeri. Tinggal kita koreksi di Indonesia. Apakah ini ujian? Apakah teguran? Apa hukuman? Saya jawab ini borongan. Kenapa saya katakan borongan? Ini kan sekarang di masyarakat kita, Bu. Sering kita bilangin ada aja orang yang nyaut. Bang, jangan mabok. Apa jawab dia? Yang mabok gue. Gue mabuk di rumah gue beli minuman pakai duit gue. Apa urusannya sama lo? Nih ada orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Bang, jangan judi. Yang judi gue. Pakai duit-duit gue. Urusan kalah, urusan menang, urusan gue. Kenapa lo pakai repot? Ada orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Jangan zina. Yang zina gue. Pakai duit-duit gue. Urusan penyakit. Itu urusan gue. Ini ada orang kadang-kadang nyautnya dibilangin begitu. Hari ini kita jawab. Bang, yang judi emang elu. Yang zina emang elu. Yang mabuk emang elu. Tapi mabuk, judi, zina ini maksiat. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah. Turun gempa bumi. Ini namanya borongan. Ini yang sangat kita ngeri. Maka untuk itu tidak lain kita ingat kepada Allah. Zikir ya Bu. Zikir bisa menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Kita zikir. Zikirnya kudu yakin. Kadang-kadang zikir kagak yakin. Iri sama tetangga. Tetangga kagak ngapa-ngapain. Sembayang kagak. Ngaji kagak. Rezekinya banyak banget. Duitnya banyak. Rumahnya cakep. Iri. Lain Bu. Dia mazikirnya lain. Beli murah jual mahal. Beli murah jual mahal. Beli murah jual mahal. Beli murah jual mahal. Kalau kita zikir kagak yakin. Yalah tipu. Ya ketipu. Yalah tipu. Ya ketipu. Lah ketipu mulu. Bener Bu. Ya Allah, kadang-kadang sholat Jumat bapak-bapak, kotak lewat. Wah, dari jauh nih kotak. Wah, zikirnya mantep. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di depan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang duitnya banyak banget di kantong, pelit banget medit. Padahal duit di kantong ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 5 ribu, ada pendatang baru yang abu-abu 2 ribu. Ada ribuan duit di kantong, ngomong semua. Katanya 100 ribu gue kayak yang dicomot dimasukin ke kotak. Yang gocap nyaut, lu kegedean cepek. Gue nih yang gocap yang diambil. Yang 20 ribu nyaut, lu juga kegedean gocap, lu mau beli pulsa. Gue nih yang 20 yang diambil. Yang 10 ribu ngomong, lu juga kegedean 20. Lu mau beras 3 liter. Gue nih yang ceban yang diambil. Yang goceng ngomong, lu juga kegedean ceban. Lu mau rokok setengah bungkus. Gue nih yang goceng yang diambil. Yang 2 ribu ngomong. Gue kali ini pendatang baru, pasti gue yang diambil. Yang 1 ribu nyeletuk, lu pada ribut apaan sih? Tetap aja ntar gue yang dicomot. Kata yang 1 ribu. Kata yang 1 ribu. Yaelah, pas bener ribuan di pojokan kantong dicomot. Pas dipegang girang banget ribuan. Alhamdulillah, apa gue bilang? Gue yang diambil. Udah begitu ya Allah, ribuan udah kuplek banget tuh ribuan. Dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi. Udah begitu doanya banyak buat di pojokan masih. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah masukin saya surga, ya Allah. Malaikat ngomong, 1 ribu surga dekil loh. Na'udzubillah min. Bu, nih kita zikir ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat mana? Nih, ramaikan majlis taklim. Kita zikir ingat kepada Allah. Amin. Nih, kita kumpul begini kan berkah, Bu. Nih kita ngaji begini, masya Allah, kumpul berkah, ilmu dapat, dosa diangkat, rezeki kita nambah, amin. Orang yang kumpul begini silaturahminya nyambung dengan kita, silaturahmi umur panjang, rezeki murah. Lihat orang tua dulu hidupnya pada berkah, Bu, umurnya panjang, rezekinya murah. Orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah. Matinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Kita yang ditinggal-tinggalin, kita jual-jualin doang. Bener, Bu? Siapa, Kiai? Siapa? Kita ini semua. Iya. Pengalaman kali ya? Iya. Kita boro-boro nambahin banda orang tua. Ngabisin iya. Jangankan kita nambahin, jagain aja susah. Bener, Bu? Iya, orang tua dulu berkah tuh. Makanya lebaran pada nyampe semua anaknya banyak. Padahal 15 orang. Anak pertama lebaran datangnya, "Assalamualaikum, maafin lahir batin. Saya kemarin gak bawa apa-apa. Cuman buat duit ini 1 juta buat beli siri. Siri 1 juta. Anak yang kedua nyampe, "Wah, lebaran maafin saya kemarin gak bawa apa-apa. Buat duit cuman 1 juta buat tembako. Tembako dibeli sama dia." Yaelah, lo kumpul semua itu anak. Dikumpulin dapat 15 juta. Dikasihnya lo, nih hadiah dari anak lo. Hadiah lebaran pegang. "Berapa bang?" "15 juta. Tuh emak nangis bukan nagirang. Ditegur sama lakinya, "Ngapa lo pengen nangis bukan nagirang?" "Gue nyesel bang." "Nyesel ngapa?" "Gue nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini gue bikin 25. Aduh, lakinya letuk, "Somplak bisa lo." Somplak. Apanya somplak? Apanya yang somplak? Apanya yang somplak? Aduh. Aduh, aduh ya Allah. Ayo, Bu, dengan kita menghindarkan maksiat tidak lain, zikir ingat kepada Allah, amin. Dengan kita ingat kepada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi bersih, suci, dan kita akan taqarrub ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Jack udah nyampe. Kiai ngomongin lu, ada nyanya. Ini ngapa kaki? Lah. Oh ya Allah. Lu guru ketukar begini.